dan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardang. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-muallif wa syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun la syartihima an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an man ata arlafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yabi'a bi sanadin jayyidin an ibni mas'ud mithluhu mauqufan. Setelah muallif rahimahullahu ta'ala membawakan hadis yang pertama pada bab yang beliau buat tentang ma ja'a fil kuhan wa nahwihim, dalil-dalil yang datang tentang para dukun dan orang-orang yang semisalnya, yang mana pada hadis yang pertama disebutkan di situ mendatangi dukun bertanya kepada dukun tersebut, akan menjadikan sholatnya itu tidak diterima pahalanya selama 40 malam. Sebagai bentuk hukuman terhadap jarimah kejahatan yang dia kerjakan. Mendatangi mereka para dukun dan bertanya, adapun hadis yang ada di hadapan kita ini, hukumannya lebih asyad. Bukan hanya tidak diterima atau tidak mendapatkan pahala sholatnya selama 40 hari. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. ketika dia mendatangi dukun dan membenarkan. Apa yang dikhabarkan oleh dukun tersebut? Dukun tadi mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Dukun tadi mengkhabarkan tentang perkara-perkara mustakbal yang akan terjadi. Kemudian dia benarkan ucapan dukun tersebut. Maka berarti dia telah kafir kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pembahasan yang pernah kita sebutkan. Apa makna al-kufur yang disebutkan dalam hadis tersebut? Khilafun baina ahli al-ilm 'ala al-aqwal. Terjadi silang pendapat di antara mereka, para ulama, menjadi beberapa pendapat. Ada sebagian mereka yang berpendapat bahasanya dimaksud dengan al-kufur di sini adalah al-kufrul akbar. Yang dimaksud dengan kafir di dalam hadis tersebutlah kekafiran yang besar. Yang dimaksud dengan kekafiran yang besar adalah kekafiran yang bisa mengeluarkan pelakunya dari daerah Islam. Dikarenakan membenarkan ucapan mereka, membenarkan khobar yang disampaikan oleh mereka para dukun. Itu adalah takdzibun, sebuah pendustaan terhadap apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan dan menetapkan di dalam Al-Quran. Bukan hanya pada satu tempat, bahkan beberapa tempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad kepada manusia seluruhnya. Tidak ada di sana satupun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ada di sana yang mengetahui perkara yang gaib. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk hasr, pembatasan. Dibatasi di sana bahwasanya yang mengetahui perkara yang gaib itu hanya Allah. Ditetapkan di dalam Al-Quran yang demikian itu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana ada yang mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Mengkhabarkan tentang perkara-perkara mustakbal yang akan terjadi. Apakah itu kebahagiaan seseorang atau kesengsaraan seseorang? Rezeki yang ada pada seseorang, jodoh yang ada pada seseorang. Kemudian dibenarkan khabar tersebut, ucapan tersebut. Berarti orang yang membenarkan ini menetapkan di sana bahwasanya ada yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan kalau membenarkan ucapan dukun maka itu sebuah pendustaan terhadap Al-Qur'an. Tidak akan berkumpul di sana al-iman wa tasdik bil Qur'an. Tidak akan berkumpul di sana al-iman, keimanan kepada Al-Qur'an, pembenaran kepada Al-Qur'an. Tidak akan berkumpul dengan at-tasdik bil Qur'an, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh mereka para dukun. Kalau membenarkan khabar yang diucapkan oleh mereka para dukun berarti mendustakan Al-Qur'an. Kalau membenarkan Al-Qur'an, mengimaninya apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka harus mendustakan apa yang diucapkan oleh mereka para dukun. Dua perkara yang di situ tidak akan pernah berkumpul. Sehingga mereka orang-orang dari kalangan ulama berpendapat dengan apa yang mereka pegang dari bahwasanya yang dimaksud di dalam hadis tersebut al-kufur adalah al-kufrul akbar, kekufuran yang besar. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya dimaksud di dalam hadis tersebut al-kufur, al-kufrul asghar. Mana dari al-kufrul asghar adalah kekufuran. Akan tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari daerah Islam. Yang disebut oleh mereka kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran yang besar. Yang tidak mengeluarkan pelakunya dari daerah Islam. Karena hadis tersebut meskipun datang dengan lafaz kufur, faqad kafara bima unzila ila Muhammad. Orang yang membenarkan ucapan mereka para dukun maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Akan tapi dalam hadis yang lain di sana disebutkan lam tuqballahu salatu arba'ina yauman. Tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Nah, kalau tidak diterima sholatnya dengan batasan 40 malam berarti lebih dari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang membenarkan ucapan dukun itu tidak keluar dari daerah Islam. Meskipun dia terjatuh dalam perkara yang khatir, yang membahayakan agamanya. Karena itu adalah suatu kekufuran. Akan tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari daerah Islam. Ini pendapat yang kedua. Di sana pendapat yang ketiga menyebutkan wa hadza huwa ar-rajih, dan ini yang pendapat yang kuat, yakni yang mereka yang berpendapat dengan tafsil, merinci permasalahan. Ada di sana membenarkan ucapan para kuhan, para dukun itu yang termasuk dari kekufuran al-kufrul akbar. Termasuk dari kekufuran yang besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari daerah Islam. Ada di sana membenarkan ucapan dukun yang di situ tidak termasuk dari kekufuran yang besar. Tidak mengeluarkan pelakunya dari daerah Islam. Nah, ada yang masuk ke dalam Al-Kufrul Akbar. Ada yang masuk di sana ke dalam Al-Kufrul Asghar. Kalau seandainya membenarkan ucapan para dukun yang di situ mengandung idi'a pengakuan terhadap pengetahuan sedikit saja dari mengetahui ilmu yang gaib, perkara yang gaib, nah, perkara tentang mustakbal yang akan datang, yang akan terjadi, nah, yang itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Nah, kemudian dibenarkan, maka dia terjatuh ke dalam al-kufrul akbar. Karena ini sama saja mendustakan Al-Quran. Nah, kalau sampai membenarkan ucapan dukun yang berkenaan tentang pengkhobaran tentang perkara gaib. Nah, dukun tersebut mengkhobarkan tentang perkara yang gaib. Nah, akan terjadi demikian dan demikian. Nah, atau menceritakan, menyebutkan, mengkhobarkan tentang rezeki seseorang yang akan didapatkan orang yang lahir tahun ini nanti di tahun ini akan seperti ini. Nah, perkara yang gaib. Nah, yang di situ tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka membenarkannya itu termasuk ke dalam al-kufrul akbar, kekufuran yang besar. Nah, tapi ada di sana membenarkan ucapan dukun yang di situ tidak terjatuh ke dalam al-kufrul akbar, terjatuh ke dalam keharaman, terjatuh ke dalam dosa besar yang itu termasuk ke dalam kekufuran, akan tapi kekufuran yang kecil. Nah, membenarkan ucapan dukun yang dukun tersebut mengkhobarkan suatu kejadian yang tidak diketahui oleh si penanya. Nah, karena tidak tahu saja, bukan perkara yang gaib. Nah, bukan sesuatu yang itu dianggap sebagai al-umur, al-mughayyabat, perkara yang gaib, perkara yang akan terjadi, bukan. Nah, akan tapi itu adalah suatu kejadian yang tidak diketahui oleh si penanya ini. Gak tahu kejadiannya. Nah, tapi dukun ini tahu. Nah, membenarkannya termasuk perkara yang haram. Nah, tapi tidak terjatuh ke dalam al-kufrul akbar, kekufuran yang besar. Nah, ada warajih pendapat yang dianggap kuat. Nah, dirinci, tidak semua terjatuh ke dalam al-kufrul akbar. Ada yang masuk ke dalam al-kufrul akbar, ada di sana yang masuk ke dalam al-kufru al-aswar. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.